الفاتحة للحضرة المحمدية والعزمات الصديقية وكافة من شملت دائرة النبوة والصديقية والفردية والقطبية والغوثية وسائر أهل المحبة والمحبوبية من صالح البرية والصالحات من كل حورية بهية والآل والأصحاب والأتباع والذرية والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان والصدق نية والأزواج الطاهرات خصوصا خديجة الكبرى الرضية وفاطمة المرضية وأهل بيعة الرضوان والأحدية والبدرية وكافة الأودية الحضرمية وشعابها وأوهادها الوطية وأهل التراب المكية والمدنية والقدسية والشامية والمصرية والبصرية والمغربية والعراقية والحجازية واليمنية والهندية والسندية والجاوية والحبشية وسائر الذاكرين الله كثيرا بالألسن العربية والعجمية خصوصا صاحب الحضرة والمقام العارف بالله الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبابة رقية من دفن في هذه المقبرة المباركة والجد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي جميع أولياء الكون أجمعين وسائر الذاكرين الله كثيرا بالألسن العربية والعجمية أن الله يبلغنا بجاههم الأمن والأمنية ويدفع عنا البلية ويعاملنا بألطافه الخفية ويجعل لنا كل حاجة مقضية ويسلك بنا سبيل الاستقامة على الطريق المحمدية والسيرة العلوية ويملأ قلوبنا بكمال الرحمة والنصح للراعي والرعية ويعمر هذه الجهات المذكورات بالعدل والعلوم والصلاح والفوز والهدى والفلاح ويجعلها آمنة رخية ويرزقنا التوبة الخالصة والهداية والمغفرة والتحقيق بحقائق الإيمان والإيقان وجميع العلوم اللدنية والأسرار الإلهية والمواريث المحمدية والمعارف الحقانية وكمال النيابة والخلافة عن الله وعن رسوله وحسن العقائد السنية على هذه النية وكنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ربي سألك بحرمة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا في الفريجة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى كلنا خديجة رب زالك بحرمات سيدتنا خديجة زوجة المصطفى جلنا بالفريجة غفار الذنوب الثقيلة رب الأرباب ذي يعطي عطايا جزيلة والبتول التي ما طولتها طويلة في سالة ديورنا سيدتنا خديجة زوجة المرتفعة جلنا بالفريجة والحسن والحسين للصفات الجميلة والفقيه المقدم سيدا للفضيلة في سالة في نورنا سيدتنا خديجة زوجة المصطفى أجلنا بالفريجة سالم حبيبي عجله للجميلة والأئمة نعجر جهدوا في سبيله. الأهل الجميلة والأئمة نعجر جهدوا في سبيله. المصطفى يا سعد من هو دليله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat sehingga kita masih dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka daurah fikih Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Sebagaimana biasanya Al-Fakir, ada beberapa hal yang akan Al-Fakir sampaikan. Yang pertama yaitu kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Nawfil bin Salim bin Jindan, mata'anallahu bituli hayati, amin. Dan juga guru-guru yang lain bersama beliau Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Kaf, kemudian Syekh Abu Bakar Al-Khatib yang saat ini beliau sedang istirahat di ruangan sebelah. Mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat membimbing kita bersama. Acara pada pagi hari ini adalah seperti biasa guru kita akan menjelaskan beberapa hal mengenai toharah ataupun bersuci, kemudian alat bersuci, kemudian hal-hal utama mengenai bersuci ataupun toharah yang awalnya akan disambung dengan bab wudu, namun karena waktu mungkin akan dijelaskan di kemudian hari. Untuk hari ini kita akan fokus dengan bab toharah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat realisasikan di kehidupan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia ataupun pihak-pihak yang telah membantu sehingga acara daurah ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga tidak lupa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan di sana dan sini. Al-Fakir mewakili daripada pelaksanaan panitia daurah mengucapkan alafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bawa keberkahan bakal kita sekalian. Semua yang langkah kemari ya dari tempatnya masing-masing, baik yang dekat, yang jauh, yang laki, yang perempuan, yang hadir, yang kagak hadir juga, yang ngikutin kita dari streaming. Atau enggak ngikutin juga dari streaming, insyaallah keberkahannya juga sampai. Anugerah Allah Subhanahu wa taala besar, enggak bisa dibatasin dengan apapun. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita di tempat ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Allah mengangkat bala dari seluruh kaum muslimin. Allah memberikan kemenangan untuk seluruh kaum muslimin. Dan Allah jadikan kita sebagai sebaik-baiknya muslimin untuk kaum muslimin ya rabbal alamin, berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daurah yang kita adakan di hari ini adalah salah satu dari sekian banyak acara-acara daurah yang kita telah buat dan yang akan kita adakan. Naam, salah satu dari sekian banyak daurah yang sudah kita buat dan yang akan kita buat insyaallah. Daurah-daurah yang kita adakan alhamdulillah banyak, mudah-mudahan bawa manfaat bahkan kita sekalian. Yang sedang kita adakan juga banyak, dan yang akan kita adakan juga di dalam perencanaan kita insyaallah juga banyak. Sedikit saya ingin sampaikan kepada teman-teman, siang hari ini atau pagi hari ini Daurah kita membahas tentang ilmu fikih. Dan fikih dari awal hingga akhir, kalau kita mau bahas enggak cukup duduk sehari doang. Tapi perlu banyak kali pertemuan. Enggak cukup 2 kali, enggak cukup 3 kali, enggak cukup 10 kali. Saya belajar di Hadramaut 6 tahun. Itu enggak ada habisnya belajar fikih. Cuman kita enggak harus sampai jadi fikih. Fikih itu orang yang ahli fikih enggak. Intinya kita kan hidup di dunia cuman sebentaran. Di sini kita hidup di dunia paling lama 60 tahun. Paling lama 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih panjang dari itu, jarang-jarang sampai 80 tahun, 90 tahun. Itu juga taruhannya penyakitan. Ya. Namun tuh hidup yang sesaat di dunia, kita punya tujuan. Kita hidup di dunia sesaat punya tujuan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, wahai para hamba Allah, kita ini hidup di dunia punya misi. Allah ciptakan kita di saat ini, di waktunya kita ini, di umurnya kita sekarang, ada tujuannya. Enggak diciptain begitu aja kebetulan kita ada di sini ngumpul, enggak. Memang direncanakan sama Allah. Dan ada tujuannya. Apa tujuannya? Kita hidup nih di dunia bukan kosong begitu aja. Kita hidup di dunia punya tujuan. Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahu al-malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim." Allah bilang, "Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah di muka bumi ini abas?" Tahu artinya abas? Kosong begitu aja tanpa tujuan. Maha suci Allah untuk berbuat yang demikian. Allah enggak ciptakan apapun melainkan ada tujuannya. Binatang diciptakan sama Allah ada tujuannya. Apalagi kita manusia yang dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah ciptakan kita ada tujuan. Apa tujuan kita diciptain sama Allah? Tujuan kita diciptain nama Allah, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada Allah. Menghamba kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Ini tujuan hidup kita. Apa artinya menghamba kepada Allah? Menghamba kepada Allah, pertama kita mesti sadar kalau kita punya Tuhan yang menciptakan kita, yang berkuasa di atas kita. Kalau kita sudah sadar akan hal itu, kita tahu jati diri kita ini, kita hamba yang diciptakan oleh pencipta. Dan kita butuh kepada sang pencipta. Kita diperintahkan perintah yang berbagai macam oleh pencipta kita. Dan kita dilarang oleh pencipta kita larangan yang berbagai macam. Yang harus kita patuhi perintahnya dan harus kita jauhi larangannya. Itu arti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah utus kepada kita utusan-utusannya. Dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan kepada kita tujuan hidup kita. Dan untuk membawakan kepada kita nih aturan-aturan yang Allah mau dari kita. Aturan-aturan yang harus kita patuhin, perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus kita jauhin. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajarin kita cara hidup yang benar sebagai hamba Allah. Datang para sahabat, para tabi'in, para ulama. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirangkum oleh mereka, dituliskan oleh mereka dan disajikan kepada kita supaya bisa kita jalankan hidup kita sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah dengan membawa ni aturan dari Allah kepada kita. Banyak aturan. Cuman mungkinkah seseorang dari kita bisa menjalankan aturan-aturan Allah kalau dia kagak tahu aturannya? Enggak mungkin. Enggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh hadirin wal hadirat. Ini insyaallah di sini yang pada punya SIM kagak ada yang nembak semuanya kan? Habib, mayoritas kita nembak semua Habib SIM-nya. Cuman kalau kita ikutin prosedur, ya. Kita bikin SIM di mana namanya kepolisian. SIM bisa enggak keluar begitu aja? Kagak. Ada aturannya. Pertama, dites dulu cara ngemudi. Baik itu mobil, motor, atau bahkan bus dan truk. Dites. Terus enggak cuma dites cara mengemudinya kita bagaimana, tapi juga dites pengetahuan kita tentang rambu-rambu lalu lintas. Iya kan? Kita enggak tahu tuh rambu-rambu diajarin. Ini tanda ini artinya begini. Lampu merah artinya apa namanya? Berhenti. Lampu kuning apa artinya tuh? Tancap buru-buru. Apa hati-hati? Hati-hati. Jadi kalau di Singapura, ya lampu kuning udah pada berhenti. Kalau kita, lampu kuning makin ngebut. Maksudnya diajarin, lampu kuning hati-hati, pelan-pelan. Lampu hijau yang mau jalan-jalan. Terus juga ada beberapa aturan-aturan rambu-rambu. Ente diajarin. Supaya apa? Nanti abis itu dites. Udah tes, ente lulus semuanya. Cara bawa betul. Udah tahu aturan rambu-rambunya. Baru dikasih SIM. Ini semua dipelajarin. Kalau ente mau dapetin SIM. Supaya apa? Supaya ente di lalu lintas, ketika ente di jalanan, ente bisa patuhin aturan-aturan yang diperintahkan, ente bisa patuhi, dan larangan yang dilarang ente bisa jauhi. Kalau ente ngelanggar, ya siap-siap aja ditilang, kan gitu. Cuman saya mau tanya, orang yang pada SIM-nya nembak, kagak pakai nggak pakai belajar aturan rambu lalu lintas, bisa gak dia kira-kira apa namanya matuhin? Kagak, sebab dia kagak belajar, kagak tahu aturannya apa. Ya, aturan yang benarnya lampu merah berhenti. Wah, ini lampu merah nih. Kalau banteng main seruduk. Dia seruduk, ditilang. Kenapa ya? Lampu merah, Pak. Kenapa? Kita enggak belajar, enggak tahu aturannya. Makanya larangan kita terjang. Ya. Karena itu, ini kita pun hidup di dunia, ada aturan-aturan yang Allah buat bakal kita. Ada aturan-aturan yang Allah buat bakal kita. Ini aturan wajib dipatuhi, perintahnya dipatuhi, larangannya dijauhi. Seperti saya bilang, cuman kalau ini aturan enggak kita tahu bagaimana kita mau patuhin. Kita enggak tahu Allah perintahkan kita apa. Kita enggak tahu Allah ngelarang kita apa. Nah, bagaimana kita mau patuhin aturannya, perintahnya, dan bagaimana kita mau jauhin larangannya? Enggak bisa. Karena itu kita disuruh sama Allah untuk belajar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu wajib kita pelajarin, nuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang begitu. Ilmu yang bagaimana yang wajib kita pelajari? Kita ada di sekolahan namanya wajib belajar ya, 9 tahun. Sehingga seluruh bangsa Indonesia mereka diwajibkan untuk belajar. Cuman yang disayangkan yang mereka pelajarin di sekolahan ya ilmu pengetahuan umum ya, sejarah, baca tulis, bagus. Tapi Allah juga wajibkan kita belajar. Belajar apa? Itu tuh yang kita pelajarin di sekolah, itu hanya bagian daripada ilmu yang mungkin kita diperintahkan oleh Allah, cuma nomor sekian, bukan nomor satu. Ada yang nomor satu yang mesti kita pelajarin. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang ngajarin kita cara menyembah Allah dengan benar. Itu yang wajib pertama-tama yang kita pelajarin. Sebab tujuan hidup kita di dunia adalah menyembah Allah, mentaati perintahnya dan jauhin larangannya. Karena itu yang wajib kita pelajarin dari ilmu pengetahuan luas. Tapi yang nomor satu yang ngajarin kita cara menyembah Allah dengan benar, cara mentaati perintah Allah dengan benar, dan cara menjauhi larangan Allah dengan benar secara keseluruhan. Jadi kita hidup sesuai rambu-rambu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hidup sesuai ini rambu-rambu, silakan sampai tujuan dengan selamat, enggak ada yang tilang ente. Tujuan kita apa? Imam Al-Haddad bilang, "Wa madar illa jannatun liman ittaqa." Wanarun liman lam yattaqillaha fasma'an. Tujuan kita itu adalah sorganya Allah. Mudah-mudahan kita masuk sorga. Cuman sorga bakal siapa? Sorga bakal mereka yang taat sama Allah, yang ngikutin rambu-rambu, yang ngikutin aturan hidup, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diatur oleh Allah. Adapun neraka bagi yang nilang. Iya, nilang. Apa yang ditilang? Ditilang gara-gara melanggar aturan. Nah, mudah-mudahan kita dijauhin. Ya, kalau ente ngelanggar di lalu lintas ente bisa sogok. Tapi kalau ngelanggar di sini malaikat enggak bisa disogok. Paling yang kita harapkan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunin kita. Cuman kadang tuh pelanggaran ya, kadang pelanggaran alasannya enggak bisa diterima. Apa alasannya? Wah, saya kagak tahu nih aturan. Pertama kali oke, dimaafin. Kedua kali, ketiga kali enggak tahu aturan, ente enggak belajar. Enggak nuntut ilmu. Wah, saya sibuk sama dunia. Enggak ada alasan untuk sibuk. Kita harus belajar. Kita harus cari tahu cara nyembah Allah yang benar. Enggak pengen terlalu panjang lebar tentang hal ini. Intinya, salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita, apa itu? Rukun Islam. Ya kan? Sholat 5 waktu. Kemudian apa namanya? Puasa di bulan suci Ramadan, berzakat bagi yang memenuhi syarat, pergi haji ke Baitullahil Haram. Ini Islam. Islamnya kita yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian juga rukun iman yang berkaitan tentang i'tiqad dan hati, iman kepada Allah, iman kepada antumina billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Ini urusan akidah dan tauhid. Kemudian apa? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Bahwasanya kita menyembah Allah, ya, seakan-akan kita melihat Allah. Ya, kalaupun tidak demikian, ketahuilah bahwasanya Allah menyaksikan kita. Ada namanya magamul ihsan. Terus nih, ketiga hal ini, ya, kalau kita jalankan dengan benar, inilah agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga, ya, ini ringkasannya. Nanti secara penjelasannya yang luas bakal kita bahas. Cuman kita hidup di dunia nih aturan mainnya. Nih ringkesan apa ya bahasanya? Bahasanya itu Pancasila, tahu? Ya, Pancasila kan ada berapa? Ada berapa ya Pancasila? Pancasila ada 5. Dijabarkan di mana itu? Undang-undang dasar, ya. Undang-undang dasar. Pada apal enggak ada tanya? Ya, ini Pancasila nih, negara kita semuanya ada di Pancasila. Cuman Pancasila ada 5, dijabarkan di undang-undang. Ntar undang-undang itu dijabarin lagi panjang lebar. Nah, agama kita ini, ya, agama kita itu dia, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, ama ihsan. Ama ihsan. Entah budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini agama kita. Cuman seperti Pancasila nih penjelasannya saya bilang, dijabarkan dengan undang-undang dasar. Nah, ini pun rukun Islam entar dijabarkan, dijelaskan secara detail. Ya. Rukun iman dijelasin secara detail, ihsan pun dijelasin secara detail terperinci. Nah, ini undang-undang yang udah kita tahu untuk dilanggar atau untuk dijalankan. Undang-undang yang udah kita pelajarin untuk kita jalankan. Ya, nah sekarang nih kita belajar fikih. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ya, yang pertama kita ini sebagai orang Islam, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya apa itu Islam, beliau bilang al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu kuncinya pertama-tama kita mengucapkan ini kalimat. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah kita semuanya sudah masuk ke dalam agama Islam dengan mengucap ini kalimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga ni kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah kita sudah dikasih ni kunci sama Allah. Cuman jaga tu kunci, ya. Jaga tu kunci. Berusaha supaya meninggal tu kunci tetap ada di hatinya, ente digantung di hati. Repot kalau meninggal naudzubillah tu kunci sudah hilang. Ngetok pintu surga, kuncinya mana? Kagak ada, dibawa tempat lain. Naudzubillah. Makanya yang paling diharapkan sama para awliya, para salihin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yalla biha, yalla biha, yalla bi husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah. Itu yang pertama. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita semuanya alhamdulillah udah punya. Tinggal kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, rukun Islam adalah antugimas sholah. Kita ngediriin sholat. Entar kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga apa? Tu'tiya zakah. Tunaikan zakat. Kemudian yang keempat, tasuma Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, tahujjal bait, pergi haji ke Baitullahil Haram. Ini sebagai seorang muslim yang wajib dia lakukan ini. Terus juga sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, iman adalah kepercayaan di dalam hati. Yang harus dia percaya di dalam hatinya ada 6 perkara. Apa itu? Kita percaya kepada Allah Tuhan kita, antumina billah, percaya adanya para malaikat, wa malaikatihi, adanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan, wa kutubihi, wa rusulihi, utusan-utusan yang Allah utus, wa bil yaumil akhir, hari kiamat yang bakal datang, dan tentang qada dan qadar yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mesti percaya. Bagaimana penjelasannya? Entar bakal dijelasin satu-satu. ya dijabarkan. Terus nih kalau kita udah jalanin Islamnya kita, imannya kita benar, cukup gak? Masih belum. Ada satu lagi. Apa itu? Al-Ihsan. Inilah yang membedakan antara muslim mukmin sejati dengan orang munafik. Apa itu? Ta'budallaha ka'annaka tarah. Menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Wah, lebih dalam lagi itu. Dari Islam, lebih dalam lagi dari iman. Yakin di dalam hati. Dan ini bagian dari agama. Fa in lam takun tarah, enggak bisa kayak begitu, di bawahnya deh. Ketahuilah Allah menyaksikan kita. Namanya magamul muragabah. Nah ini bakal dijabarkan sama ulama. Untuk bisa kayak begini itu bagaimana? Jauhin hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik itu kemaksiatan secara fisik maupun kemaksiatan yang ada di dalam hati. Baru bisa begini. Apa macam-macam kemaksiatan hati? Kan kita mesti tahu supaya kita jauhin. Apa kemaksiatan yang dilarang sama Allah secara fisik? Kita mesti belajar, cari tahu supaya kita jauhin. Nah, terus cukup dengan meninggalkan maksiat? Belum cukup untuk bisa seperti itu. Apa? Hiasin diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Apa aja tuh sifat-sifat mulia? Sifat-sifat mulia baik dari segi fisik, ya, yakni amal ibadah yang berkaitan dengan zahir, ada juga yang berkaitan dengan batin, hati. Penghiasan batin kita dengan tawadhu, dengan akhlak dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya kita pelajarin untuk kita jalankan, barulah kita jadi seorang yang ihsan, mahsin. Ngerti? Nah, kalau udah punya Islam, iman, ihsan, lengkap nih agama di dalam diri kita. Wah, insyaallah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Jelas. Nah, sekarang kalau udah kita tahu, makanya ini kan dinamakan oleh para ulama tiga perkara ini dengan nama arkanuddin, rukun agama. Jadi agama yang kita anut, ini dia. Agama yang kita anut, ini dia. Ya, ada tiga fondasinya, Islam, iman, ihsan. Islam akarnya ada lima, iman akarnya ada 6. Nah, ihsan ini dia yang tadi kita bahas. Ya. Nih, kita mesti tahu satu persatu ini aturan yang Allah bawa bakal kita, ya, kemudian kita jalankan. Ini undang-undangnya kita, undang-undang yang Allah kasih bakal kita untuk kita patuhin. Insyaallah kita jadi seorang muslim mukmin sejati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu kita bahas insyaallah, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal kita. Ini saya mau bilang sama antum. Penjelasan tentang rukun Islam, iman dan ihsan, ya, yang tadi panjang lebar saya bahas. Terus insyaallah di pertemuan-pertemuan kita yang berkesinambungan insyaallah ke depan, sebab saya bilang ini kalau mau bahas semuanya dalam satu kali pertemuan gak selesai, tapi insyaallah ini daurah fikihnya kita ini berkelanjutan minimal sebulan atau dua bulan sekali, nanti kita lihat waktunya. Jadi saya berharap dari teman-teman yang hadir di sini, baik yang laki yang perempuan, ketika hadir yang sekarang, yang kelanjutannya juga kita hadir. Ya, sebab memang kita hidup cuma bakal menyembah Allah. Ya, nah ini bagian dari cara bagaimana kita menyembah Allah dengan benar. Nah, ini sebenarnya semuanya tahu gak? Dirangkum dengan ringkas penjelasan detailnya nih. Ya, tahu dalam kitab apaan? Dalam kitab Risalatul Jami'ah yang mungkin beberapa dari antum baca tuh kitab belajar. Kitab Risalatul Jami'ah yang ringkas itu dalamnya ada rukun Islam, ada tentang iman aqidah, ada tentang ihsan, semuanya di situ. Kalau orang di antara kita pelajarin apa yang ada di Risalatul Jami'ah dengan benar dan dia jalankan, udah insyaallah masuk surga. Ya, cuman kadang dunia masih lebih kita kejar daripada begini, ya. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah berikan taufik bakal kita, ya Rabbal Alamin. Nah sekarang sedikit kita mau masuk pelan-pelan, ya, tentang rukun Islam kan syahadatain tadi kita udah bilang, alhamdulillah kita orang beriman. Mungkin saya enggak masuk pembahasan tentang dua kalimat syahadat, tapi langsung ke yang berikutnya, yaitu tentang sholat. Kita rukun Islam diperintahkan nama Allah untuk sholat. Apa sih itu sholat? Sholat nanti bakal dibahas secara terperinci. Cuman untuk kita bisa sholat itu kan ada aturan-aturannya yang dibuat bukan dari saya, bukan dari ulama. Allah ngasih ini aturan, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya dan mencontohkannya kepada umatnya cara sholat menyembah kepada Allah. Nah ulama menyaksikan dari Rasulullah yang mencontohkan kita cara sholat yang benar yang Allah mau, yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat mereka memetik dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebab Rasul bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian. Seperti apa salat? Seperti kalian lihat bagaimana aku salat, kata Rasulullah. Dicontohin sama Nabi. Jadi salat enggak pakai caranya kita, ya. Habib, saya mau dapat pahala besar, Habib. Saya cinta sama Allah. Saya pengen sembahyang subuh 200 rakaat. Boleh enggak, Habib? Enggak bisa. Kita boleh ente nyembah Allah, tapi apa namanya, ada aturannya. Nabi Muhammad, sebaik-baiknya orang yang mengenal penyembahan sejati kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW ngajarin kita cara sholat subuh yang benar. Ya udah Beb, ana mau sholat subuh 2 rakaat, cuman ana mau sujudnya 200 kali, boleh? Ntar dulu, semuanya ada aturannya. Ya udah deh, ana sholatnya mau benar seperti yang dicontohin sama Nabi Muhammad, tapi gak harus wudu kan, Beb? Antar dulu, juga ada aturannya. Nabi tuh ngajarin kita sholat. Terus ada aturan-aturan yang berkaitan tentang sholat juga diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang harus kita pelajarin. Supaya kita bisa sholat tuh ada mukadimahnya. Sebelum kita sholat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa sholat benar. Jelas. Makanya mungkin di dalam buku yang antum pegang, anda kira mayoritas sudah pada ngedownload, ya. Ya, terus juga yang enggak ngedownload, anda kira juga yang pada datang enggak kebagian ada kitabnya. Itu kalau emang kurang ntar bisa difotokopi dibagiin habis itu lagi. Ya. Sini saya bahas salah satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin adalah salat 5 waktu. Sholat kita enggak sah kecuali kalau kita memenuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, dari syarat rukun-rukunnya, sunnah dan adabnya. Terus salah satu syarat sahnya sholat adalah kesucian seseorang dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Nah, kemudian juga suci dari najasah, baik di badan, baju, pakaian, tempat sholat, ya, dan hal yang lain-lainnya. Nah ini semuanya bakal kita bahas. Jadi sebelum kita masuk tentang perkara sholat 5 waktu, kita juga harus membahas tentang syarat yang harus dipenuhi untuk bisa sholat. Di antaranya sebelum sholat kita diperintahkan untuk thaharah, bersuci. Bersuci. Kita diperintahkan untuk bersuci. Bersucinya bagaimana? Mandi pakai caranya kita, pakai sabun Lux? Enggak. Ada aturan yang Allah kasih bakal kita. Bahkan sampai caranya pun, ya, secara ijmali atau secara global, ya, disebut sama Allah dalam Al-Qur'an, dan rincinya dijelaskan oleh Rasulullah di dalam ucapannya dan dicontohkan oleh perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berwudu, cara bersuci. Terus juga kan bersuci enggak cuma dari yang namanya hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Bersuci juga dari najasah. Najis-najis yang harus kita sucikan badan kita dari itu. Nah, Nah itu pun diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan. Nah ini semua ana mau tanya sama hadirin. Ya. Pada baca Quran enggak? Nah, insyaallah mayoritas kita baca Quran. Habis baca Quran ada yang bisa langsung wudu apa enggak? Enggak bisa. Kan wudu disebut di dalam Al-Qur'an oleh Allah. Iya, disebut. Kita baca di Al-Qur'an, kalau ente paham juga bakal dapetin. Cuman bisa enggak langsung wudu? Enggak. Sebab dari Al-Qur'an doang enggak cukup. Ibaratnya Al-Qur'an ngasih bakal kita nih global. Contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarin caranya bagaimana. Dijelaskan dengan ucapan Rasulullah dan dengan perbuatannya. Kita baca hadis. Hadis banyak banget. Sahih Al-Bukhari aja tuh ada sekitar 7000 hadis. Udah pada baca belum? Habib, aneh kalau mau suruh baca Sahih Al-Bukhari 7000 hadis kapan aneh kerjaannya? Enggak usah ente baca. Ya, Bukhari 7000 hadis, lain Sahih Muslim lebih dari 10000 hadis, lain kitab-kitab yang lain. Waduh banyak banget. Mau baca semuanya? Enggak usah. Ente makanya kita mesti syukur sama para ulama kita. Ulama kita ninggalin pekerjaan dunianya. Untuk apa? Apa yang ada di Al-Qur'an mereka kumpulin. Dari hadis-hadis Nabi mereka sibuk deh tuh. Ngumpulin semua hadis Nabi dijadiin satu. Dari sini mereka lihat apa yang dicontohkan sama Rasulullah, apa yang diajarkan melalui ucapan dan gerak-geriknya, di situ mereka ambil kesimpulan. Oh, ternyata orang mau sholat mesti wudu dulu. Kenapa? Nabi sebelum sholat pasti wudu. Terus juga Nabi ngajarin cara wudu begini. Akhirnya dirangkum oleh para ulama. Ada tuh yang namanya furudul wudu, ada 6. Yang wajib dilakukan saat berwudu ada 6. Sunnah-sunnahnya ada sekian banyak. Terus juga wudu enggak bisa main pakai sembarang air. Wah, di sini ada kopi nih. Banyak banget lagi. Daripada enggak diminum udah ada mau wudu. Enggak. Nabi juga ngajarin kita cara wudu pakai air yang bagaimana boleh kita berwudu. Diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita enggak usah repot. Silakan kerja sama dunianya kita. Ulama yang repot, yang capek dia tuh banting tulang. Begitu dikumpulin, dirangkum semuanya jadi satu sama kita, sampai ini disajikan dengan mudah kepada kita, ini fikih namanya. Cara kita wudu benar, cara kita sholat benar, udah tinggal rukunnya ada 6. Ya, furudnya ada 6. Sunnah-sunnahnya ada sekian. Yang makruh ada sekian, yang membatalkan ada sekian. Itu udah terima beres, udah paket. Enak enggak kira-kira begini? Ya. Enak enggak kira-kira? Ente terima apa? Paket enggak ganggu kerjaan ente. Makanya aneh heran sama beberapa orang, jangan ngikutin mazhab Syafi'i. Langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jedotin orang kepalanya. Gua mau kerja. Aneh mau kerja di pasar. Aneh mau banting tulang hidupin anak bini, enggak punya waktu, enggak bisa dan enggak mau belajar bahasa Arab dulu. Ya kan? Habis umurannya. Alhamdulillah ulama udah ngasih segalanya, bakal kita terus kita buang tuh ulama. Suruh orang awam ya buka hadis, mereka bingung nih yang atas mana yang bawah mana. Ini kan orang gila bilang begini, orang yang gak punya akal sehat. Tinggalin mazhabnya para ulama ya, langsung aja kepada Al-Quran dan Sunnah. Quran kita kagak paham, bacanya kagak tahu bagaimana orang-orang awam. Ya, makanya ini udah disaji, tinggal kita syukurin tuh para ulama. Syukur sama mereka, alhamdulillah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang enggak syukur sama manusia, enggak syukur sama Allah. Mereka udah capek banting tulang. Nih, untuk ngumpulin satu hadis aja tuh ulama ya. Satu hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Mereka kadang menempuh perjalanan jalan kaki 1 bulan. Ya, balik ke kampungnya cuman untuk satu hadis doang. Hadisnya pendek. Mungkin kita bacanya sambil rebahan. Dia untuk dapetin tuh hadis keakuratannya pergi 1 bulan, pulang 1 bulan jalan kaki. Terus kita mau bilang sama orang awam, jangan dengerin tuh ulama-ulama, langsung ke hadis, langsung ke Al-Qur'an. Kan orang sakit begitu. Enggak Enggak sehat nih akal. Enggak sehat. Makanya Anda bilang sekarang paham kan kenapa kita mesti bermadhab. Kenapa kita mesti bermadhab? Ini jelas sekarang. Kenapa kita mesti pelajarin fikih? Ini udah dikasih paket mudah bakal kita. Ya, udah dikasih mudah bakal kita. Waduh, jadi ngalang idul nih. Cuman ngalang idulnya kita manfaat apa enggak nih insyaallah? Manfaat. Ya, kebuka banyak hal bakal ente orang. Baik. Nabi ngajarin kita cara wudu yang benar. Dirangkum sama ulama. Wudu begini cara-caranya. Terus sebelum wudu, kita wudu tuh pakai apa ya? Pakai kopi boleh enggak? Habib, ane enggak doyan kopi, Bib. Ane doyannya teh. Boleh enggak ane wudu pakai teh? Entar dulu. Ada alat yang kita gunakan untuk berwudu. Ini semuanya nih bakal kita bahas di sini. Jadi wudu mesti pakai air. Ya akhir pakai air. Air yang bagaimana? Air comberan boleh? Entar dulu. Ada aturannya. Ya udah, Beb, Anda ikutin aturannya. Wudu mesti pakai air sesuai dengan aturan. Kebetulan kemarau panjang, kagak ada air, Beb. Atau di pesawat, Beb, Anda mesti bikin bagaimana kalau enggak ada air? Diajarin juga ada yang namanya tayamum. Masya Allah. Habib, kebetulan Anda pengantin baru, Beb. Mau sholat bagaimana, Beb? Boleh sholat. Ada yang namanya mandi besar. Diajarin tuh. Ya. Ada yang namanya mandi besar. Mudah-mudahan dijadikan nanti orang pengantin semuanya dah. Iya. Yang udah lama insya Allah jadi baru lagi terus. Baik. Habib, kebetulan apa namanya kakiannya berdarah, Habib. Darah ini kan juga salah satunya, salah satu dari najis yang sekian banyak. Iya. Bagaimana cara suciinnya? Ntar diajarin juga di sini. Ya. Terus, Bib, najis apa aja tuh? Ntar juga diajarin, banyak macam-macamnya. Ini mesti kita pelajarin. Sebab kalau mau sholat, kita mesti suci. Nah, ini semua nih yang kita lakukan. Habib, ane habis ke toilet, Bib. Ane kalau mau cebok, bagaimana? Diajarin juga gak? Diajarin juga sama Nabi Muhammad cara cebok yang benar. Masya Allah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang sama kita nih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kulla syai hatta yu'allimana kaifa nakhra. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita segala hal. Sampai beliau ngajarin kita bagaimana cara buang air besar, bagaimana cara cebok, bagaimana cara buang air kecil. Diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semuanya dirangkum sama ulama. Nih cara cebok diajarin. Cara cebok yang benar supaya betul-betul suci bisa sholat yang benar. Anda mau tanya, ini apa yang kita dengar? Diajarin gak di sekolahan? 9 tahun belajar. Ini yang wajib kita pelajarin sebagai seorang muslim. Yang udah dilupakan sama umat Islam. Saya dulu dengar dari guru saya Habib Omar. Ya, bahwasanya itu kita dulu di Hadramaut, ya. Usia 11 tahun, 12 tahun, ini semua udah kita pelajarin. Sebab memang ini pedoman hidup kita. Habis itu ente udah belajar ini. Ente mau kerja, mau cari nafkah, mau sibuk sama dunia, silakan, kagak apa-apa. Cuman ini bagian hidup kita. Ini kunci sorgenya kita. Ini cara kita nyembah Allah yang benar. Yang harus kita pelajarin. Sebenarnya gak rumit. Insya Allah pelan-pelan kita jelaskan semuanya yang ada di sini. Ya, itu yang tadi ane bicarakan panjang lebar. Ini sebagai pintu masuk untuk membahas ilmu fikih. Sedikit kelihatannya ngalang idul kemana-mana, tapi kalau ente jeli, ini punya tujuan omongan. Ya, punya tujuan. Intinya pintu gerbang masuk supaya kita bisa belajar fikih. Tadi kita bahas sedikit sebelum sholat kita mesti bersuci, ya, toharah. Toharah itu bagaimana caranya? Ada yang namanya wudu, ada yang namanya tayamum, ada yang namanya mandi, ada juga yang namanya mensucikan dari najasah. Nah, itu semua dinamakan oleh ulama fikih dengan nama toharah, bersuci. Terus wudu juga kan dalamnya kan banyak. Ada yang wajib dilakukan, ada yang juga sunnah. Gitu. Itu juga enggak bagian dari thaharah, bagian dari thaharah. Ada juga dalam keadaan tertentu air kagak ada, tanah bakal tayamum juga kagak ada. Habis bagaimana? Bisa langsung main salat? Entar dulu, ada aturannya. Ada aturannya. Nah, itu segala aturannya juga bagian dari thaharah. Paham? Jelas. Insyaallah nanti kita buka pintu pertanyaan tentang hal ini. Jadi sebelum kita sholat, yang harus dilakukan ada yang namanya thaharah. Apa artinya thaharah? Bersuci. Bersuci. Di sini disebut thaharah dari segi bahasa thaharah, ya, bersuci atau suci dan bersih dari kotoran. Baik secara fisik yang kelihatan, ya, maupun yang tidak kelihatan. Baik, ya, yang kelihatan, kotoran yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terus juga thaharah menurut ulama fikih diartikan secara oleh ulama fikih, istilah fikih, thaharah itu artinya bersuci dari hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Hadas kecil namanya. Ada hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Itu hadas besar namanya. Ya. Nah, orang kalau mau sholat mesti suci dari itu semua. Sucinya bagaimana? Dengan cara kita berwudu, bertayamum, mandi, atau mensucikan dari najasah. Jelas gak kira-kira? Paham gak kira-kira nih? Hah? Nyambung gak? Perlu aneh jelasin lagi gak? Sebenarnya nih, omongan panjang lebar, ya intinya itu. Ente kalau mau sholat disuruh untuk thaharah. Bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Caranya bagaimana? Cara bersuci, mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar, caranya baik dengan wudu sesuai aturannya, atau dengan mandi sesuai aturannya, atau dengan tayamum sesuai aturannya, atau dengan mengangkat najasah, membersihkan dari najasah. Tentu aja itu thaharah semuanya di situ. Nyambung kemana? Jelas. Nah, kalau yang itu udah lakukan salah satu dari yang tadi disebutkan, itu udah suci. Baru boleh sholat. Ntar ada aturannya juga caranya sholat. Setuju gak kira-kira? Nyambung gak mana? Perlu diulang lagi kan nih? Kalau emang ini udah jelas, baru kita masuk ke sini. Ya, boleh kita baca dikit? Boleh gak kita baca dikit nih? Ya, pada pegang bukunya kan? Di sini disebut thaharah menurut istilah fikih. Berarti bersuci dari hadas dan bersuci dari najasah, atau melakukan yang hal yang dianggap sebagai bagian mengangkat hadas dan melakukan hal yang dianggap bagian bersuci dari najasah, atau melakukan hal yang secara bentuk menyerupai mengangkat hadas dan melakukan hal yang secara bentuk menyerupai bersuci dan najasah. Paham enggak? Paham enggak? Hah? Enggak paham, enggak tahu. Paham enggak kira-kira deh? Enggak paham, makanya ada penjelasannya. Ente sekilas baca juga kagak bakal paham, Anda tahu, makanya ada tambahin di sini penjelasan. Berikut penjelasannya. Ayo kita masuk ke sini. Cuman biar fokus sama ane ya. Bersuci dari hadas, yaitu dengan berwudu dan mandi wajib. Sebab dengan berwudu, maka hadas kecil secara nyata telah terangkat. Dan orang yang telah berwudu dinyatakan telah suci dari hadas kecil. Sebagaimana dengan mandi, mandi wajib, maka hadas besar secara nyata telah terangkat. Dan orang yang telah mandi wajib dinyatakan telah suci dari hadas besar. Nyambung gak sekarang? Nyambung sekarang. Thaharah itu artinya apa tadi kalau kita balik ke atas? Thaharah bersuci dari hadas. Apa maksudnya bersuci dari hadas? Nah, ini dijelasin. Bersuci dari hadas yaitu dengan cara berwudu atau mandi wajib. Sebab dengan berwudu, hadas kecil secara nyata terangkat. Orang yang udah berwudu dinyatakan adalah orang yang telah suci dari hadas kecil. Jelas. Juga mandi wajib. dengan cara mandi wajib. Mandi nanti dijelaskan apa itu mandi wajib. Nah, orang yang udah mandi, mandi wajib, ya, dinyatakan telah terangkat dari hadas besarnya. Sehingga apa namanya, orang yang dinyatakan dia, orang yang udah mandi dinyatakan telah suci dari hadas besar. Inilah yang namanya, ini penggalan pertama. Toharoh artinya apa? Suci dari hadas dengan cara mandi dan mandi dengan cara wudu dan mandi wajib. Faham enggak di sini? Kita balik ke atas lagi. Lanjutannya bersuci dari hadas terus apa? Dan bersuci dari najasah. Orang kalau mau sholat, tubuhnya, pakaiannya, dan tempat dia sholat enggak boleh ada najis. Apa itu najis? Najasah itu apa? Najasah itu apa? Ntar kita bakal bahas dalam ilmu fikih. Di antaranya najas tuh, najasah itu adalah darah, nanah, bangkai. Ini itu ada macam-macam. Sekitar 10 sampai 12 item. Itu najasah. Ntar kita bahas di situ. Nah, orang kalau badannya, pakaiannya, tempat sholatnya kena najis, wajib dia bersihin sebelum dia sholat. Ya, wajib dia bersihkan. Nah, untuk membersihkan tempat yang terkena najis, itu ada aturannya, ada prosesnya. Caranya begini, pakai airnya begini, ngebersihinnya begini. Itu ada caranya, ntar dibahas. Nah, proses ini dinamakan juga mensucikan dari najasah. Proses yang dilakukan untuk membersihkan badan, pakaian, atau tempat, atau apapun dari najasah, itu proses itu dinamakan prosesnya bersuci dari najasah. Dan ini pun adalah bagian dari toharah. Kita balik ke atas. Apa tadi toharah pengertiannya? Bersuci dari hadas. Dan bersuci dari najasah. Udah nyambung belum sama mana sekarang? Bersuci dari najasah pun adalah bagian dari toharah. Kita balik ke penjelasan. Dan bersuci dari najasah, yaitu proses pensucian dari najasah. Sebab proses pensucian bagian yang terkena najasah ketika dilakukan sesuai aturan menjadikan bagian tersebut suci secara nyata dari najasah. Contoh, ini kena najis, ya, kena darah. Ente ikutin prosedurnya untuk ngebersihin tempat yang kena, sorban yang kena najasah. Ada caranya. Pertama, ainun najasah, najisnya mesti disingkirkan dulu. Habis gitu setelah disingkirkan harus air mengalir di atasnya. Terus ada aturan-aturan lain. Itu prosedur ane jalanin semua. Setelah ane jalanin semua itu prosedur, ini jadi suci. Ini jadi suci. Iya kan, yang tadinya najis, apa mutan najis kena najasah menjadi suci. Sebab ane udah bersihin sesuai dengan prosedur dan aturan mainnya. Jelas. Proses yang ane lakukan ini namanya apa? Proses yang ane lakukan ini dinamakan oleh ulama fikih adalah bersuci dari najasah. Nyambung. Dan bersuci dari najasah adalah bagian dari toharah. Jadi toharah itu artinya suatu nama untuk beberapa item. Item pertama adalah bersuci dari hadas. Tadi kita sudah jelasin. Ya, wudu dan mandi wajib. Item kedua bersuci dari najasah. Barusan kita jelasin. Nyambung udah mana? Baik. Kita balik lagi ke atas. Atau melakukan hal yang dianggap sebagai bagian mengangkat hadas dan melakukan hal yang dianggap sebagai bagian bersuci dari najasah. Apa maksudnya itu? Ente mesti tahu dulu, hadas, ya, hadas tidak akan terangkat kecuali hanya dengan air. Itu kita mesti tahu itu. Makanya ada yang namanya wudu, ada yang namanya mandi. Paham? Cuman terkadang di beberapa situasi air tidak ada, sedangkan kita dituntut untuk sholat. Dan sholat tidak sah kalau kita belum bersuci. Bagaimana kita bersuci sekarang? Ya, mau wudu air enggak ada. Kalau memang dia ada hadas besar, mau mandi air tidak ah. Sedangkan dituntut untuk sholat, sholat juga ada waktunya lagi, dikejar-kejar waktu, kita enggak boleh keluar dari waktunya. Abid, apa yang harus dilakukan dalam situasi ini? Di sini ada keringanan dari syariah. Keringanan bagaimana? Seseorang dibolehkan untuk sholat walaupun dirinya masih dalam keadaan berhadas. Bagaimana itu? Dengan melakukan suatu proses yang dinamakan dengan tayamum. Dengar yang namanya tayamum. Tayamum pada hakikatnya dia tidak mensucikan dari hadas. Namun proses ini ya dianggap, kalau orang sudah melakukannya, dianggap telah bersuci sebagai keringanan untuknya dalam situasi tersebut. Faham? Nyambung enggak mana? Jadi tayamum adalah keringanan dari Allah bakal kita pada situasi semacam ini, ketika tidak ada air atau dalam situasi-situasi yang lainnya nanti dibahas. Keringanan dari Allah. Dia tayamum pada hakikatnya tidak mengangkat hadas. Sebab hadas hanya bisa terangkat dengan air. Yang dalam hal ini adalah wudu dan mandi. Faham? Tayamum, keringanan dari Allah bakal kita dalam situasi yang semacam ini. Dia pada hakikatnya tidak mengangkat hadas. Tapi orang yang melakukan proses tayamum dianggap oleh agama telah bersuci. Walaupun pada hakikatnya hadas tidak terangkat. Namun ini adalah keringanan. Nyambung apa enggak mana? Faham enggak? Kita balik ke atas. Ya. Kita balik ke atas. Di sini dibahas. Mana dia? Atau melakukan hal yang dianggap sebagai bagian mengangkat hadas. Nyambung ke mana enggak sekarang itu kalimat? Paham enggak? Ini kelihatannya masih setengah-setengah nih. Iya. Ya orang perempuan paham gak di atas tuh? Insyaallah deh. Ini agak rumit dikit. Cuman kalau kita udah lewatin ini, kedepannya gampang. Ibaratnya nih, ya. Kayak apa ya tau? Sayyidina Uthman bin Affan tuh bilang, dia tuh Sayyidina Uthman, kalau disebutin tentang hari kiamat biasa aja, sedih, nangis, takut. Cuman kalau udah dibahas tentang kubur, waduh, dia ngejerit ketakutan. Tanya, kenapa? Kalau disebut tentang kubur, ente ngejerit ketakutan. Tapi kalau tentang kiamat dan keadaan di hari kiamat biasa aja. Begitu, takut dan sedih, tapi enggak seperti kubur. Iya, sebab anda dengar dari Rasulullah, al-ghabr awal manzilah min manazilil akhirah. Kuburan tuh apa? Bagian pertama dari bagian panjangnya akhirat. Orang yang selamat dikubur, yang berikutnya lebih mudah. Nah ibaratnya yang kita bahas ini sulit pertamanya, tapi kalau ini udah paham, berikutnya gampang semuanya insyaallah. Iya, ana kira ente orang hadir sama ana di jalsa tulis Senin dulu ya, tentang wudu, gampang kan ngedengarnya. Nah ini yang kita bahas sebelum wudu nih. Ya, wudu gampang, sholat ntar pembahasannya gampang, cuman ini dulu nih yang susah. Ini kalau kita udah paham, udah jelas di sini, yang berikutnya gampang insyaallah. Mudah-mudahan Allah bukain hati kita, pemahaman kita bisa paham. Baik. Tayamum udah nyambung belum tadi? Ya. Saya ulangin lagi, pada hakikatnya hadas hanya bisa terangkat oleh air. Cuman kadang di satu situasi air enggak ada. Sedangkan kita dituntut untuk sholat. Bagaimana? Allah kasih keringanan bakal kita. Udah, berarti gak harus sholat, wajib dilakukan tetap. Cuman bersucinya gak harus dengan air. Hadas tidak terangkat, tapi lakukan proses tayamum, maka engkau dianggap telah terangkat hadasmu. Paham? Jadi apa yang kita lakukan dari proses tayamum ya, itu tidak mengangkat hadas, hanya saja dianggap hadas kita sudah diangkat. Padahal belum pada kenyataannya. Nah proses tayamum ini adalah bagian dari taharah. Paham gak? Jadi taharah item pertama apa namanya? Wudu, mandi. Terus apa lagi? Mengangkat najasah. Ya, ya kan tadi kita udah bilang sini. Terus yang berikutnya tayamum. Ini yang ketiga. Demikian pula ada satu proses juga. Kalau yang tadi kan tayamum kaitannya sama hadas. Ya. Seseorang ketika melakukan proses tayamum dianggap telah terangkat hadasnya sebagai keringanan untuknya, walaupun pada kenyataannya hadas tidak terangkat kecuali dengan air. Selesai itu. Demikian urusan najasah. Kalau tadi urusan hadas. Najasah, tempat yang terkena najasah pun pada hakikatnya tidak bisa tersucikan melainkan hanya dengan air. Tapi dalam proses situasi tertentu air kagak ada, kita juga dikasih keringanan dalam mensucikan tempat yang terkena najasah. Tanpa dengan air. Jelas? Tanpa dengan air. Yang dalam hal ini, ya, adalah ketika seseorang istinja, ya, dengan batu. Cebok. Orang ketika istinja atau cebok, artinya dia membersihkan kemaluannya yang terkena najasah. Kemaluan yang terkena najasah. Ya. Kemaluannya dia bersihkan dari najasah dengan air. Artinya ini tempat yang terkena najasah untuk menjadi suci harus dilakukan proses yang tadi kita bahas, bersuci dari najasah. Bagaimana cara bersucinya? Seperti tadi ada bilang, nanti ada bahas panjang lebar, cuman ringkasnya harus dengan air. Itu najasahnya mesti dibersihkan dulu hingga tidak ada najisnya. Ya, najisnya tidak ada, najasahnya enggak ada, terus baru tempatnya yang udah tadi kena najasah dituangkan air dan panjang lebar. Itu tadi udah kita bahas, bersuci dari najasah namanya. Ya. Termaksud orang yang kemaluannya terkena najasah ketika dia buang air kecil atau buang air besar, harus dibersihkan. Dalam hal ini bagian kemaluan yang tidak apa yang terkena najasah tidak akan menjadi suci kecuali dengan air. Namun kadang kagak ada air. Bagaimana cara bersucinya? Di sini pun ada keringanan dari agama, dari syariat kita. Allah ngasih kita keringanan bahwasanya seseorang kalau dia cebok dengan batu sesuai aturan, nanti bakal dibahas, maka dia telah dianggap suci. Walaupun pada hakikatnya tempat yang terkena najasah, kemaluan yang terkena najasah itu tidak suci kecuali dengan air. Tapi ini sebagai keringanan dari Allah, bakal dia proses kalau dilakukan ketika dia bersuci dengan batu, keringanan dari Allah, maka kalau proses dijalankan dengan benar, dia dianggap telah bersuci dari najasah dari yang ada di kemaluannya. Faham? Sejak saat itu baru dia boleh sholat. Dia dianggap suci, walaupun kenyataannya dia tidak suci, hanya dianggap sebagai orang yang telah suci. Faham? Nah, proses mensucikan bagian kemaluan yang terkena najasah itu dengan batu, itu juga salah satu item bagian dari taharah. Faham? Nyambung kemana? Baik. Mudah-mudahan jelas. Jadi kita udah punya berapa item nih dari taharah? Berapa? Nyambung apa enggak? Berapa item yang udah kita sebut nih? Apa aja? Wudu, al-ghusul, mandi, terus bersuci dari najasah, kemudian tayamum, kemudian istinja dengan bah, 5 sekarang. 5 bukan 4, 5. Nyambung belum ya, mana nih? Jadi 5 bukan 4. Wudu dan mandi. Terus tayamum. Terus apa namanya? Bersuci dari najasa. Kemudian yang dianggap sebagai taharah juga, walaupun pada kenyataannya tidak mengangkat hadas, adalah tayamum sebagai gantinya wudu dan mandi. Ya, kemudian istinja dengan batu sebagai gantinya mensucikan najis, mensucikan tempat yang terkena najasah, kan? Ya, itu. Jadi ada totalnya ada 5. Tayyib. Sudah jelas? Nyambung, masih ada lagi beberapa item yang merupakan bagian dari taharah. Yang ini mudah. Gampang. Enggak serumit yang sebelumnya. Mungkin banyak dari antum tahu, ketika seseorang berwudu, dengan berwudu hadasnya terangkat apa enggak? Kan kita sudah bahas, ketika air menyentuh bagian dari badan kita, hadas dari tempat tersebut terangkat. Dan sucilah tempat tersebut, dianggap suci. Kita berwudu, yang wajib dibasuh, yang wajib disucikan, wajah kita, kedua tangan kita sampai siku, sedikit dari kepala kita, terus kedua kaki kita. Ketika air menyentuh wajah, bagian yang tersentuh dengan air otomatis terangkat hadasnya dan dianggap suci. Udah cukup? Belum, masih ada lanjutannya. Tangan juga mesti disucikan. Bagian tangan yang terkena air otomatis terangkat hadasnya, ya, dan dianggap suci. Habis itu masih ada lanjutannya, kepala dan kaki. Setelah itu baru dianggap ente udah wudu secara benar, dan silakan monggo mau sholat boleh, udah suci. Itu minimal. Cuman juga kita kan diajarin sama Nabi, ketika wudu ada wudu yang ibaratnya itu wajib dilakukan, minimal kayak begini baru dianggap suci, yaitu dengan mengerjakan fardu-fardunya aja. Tapi Nabi ngajarin kita ada yang sempurna. Kalau minimal sih ente bikin begini dianggap suci, boleh sholat. Cuman diajarin kita kesempurnaan. Di antara kesempurnaan, kumur-kumur, ya, hidung, terus membasuhnya 3 kali. Jelas. Dan seterusnya. Ya, nyambung sama aneh. Nah sekarang saya mau tanya, kumur-kumur dalam berwudu, membasuh hidung nih, ya, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, basuhan 3 kali, dan sunnah-sunnah yang lain, saya mau tanya, yang kita lakukan dalam kesempurnaan wudu itu bagian dari wudu atau bukan? Hah? Bagian dari wudu, bagian dari kesempurnaan wudu. Dia kesempurnaan dan dia bagian dari wudu. Kalau memang dia bagian dari wudu, maka dia juga bagian dari taharah. Nyambung sama ini. Tapi saya mau tanya, tuh pekerjaan-pekerjaan itu kan semuanya sunnah. Iya kan? Kesempurnaan untuk wudu. Saya mau tanya, kesempurnaan ini nih yang kita lakukan mengangkat hadas atau tidak? Saya mau tanya. Mengangkat hadas atau tidak? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Hah? Siapa yang bisa jawab? Ayo diri. Satu orang, siapa yang berani jawab? Ini kelihatannya nih mesti apa sih, lempar bola begitu nih. Kayak sulap. Ayo, siapa yang mau dilempar bolanya nih? Ayo, sampai satu orang jawab. Terangkat apa enggak? Jawab itu. Nebak atau gimana nih? Gini, saya kasih tahu, ya, itu sunnah-sunnah yang kita lakukan sebenarnya dia tidak mengangkat hadas, tidak mengangkat hadas, tidak mensucikan dari hadas. Kenapa? Sebab hadas sudah terangkat dengan basuhan pertama. Contoh, kita sebelum berwudu, wajah kita, tangan, kepala, dan kaki berhadas. Tadi kan saya bilang, hadas terangkat dengan air. Air ketika kita pakai untuk membasuh wajah kita, begitu air sampai ke wajah, otomatis hadas terangkat. Iya kan? Terus kita dianjurkan 3 kali basuhan kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga, mengangkat hadas atau tidak? Kenapa enggak? Sudah terangkat hadasnya, enggak ada lagi. Cuman kenapa dilakukan? Sebab ini bagian dari kesempurnaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kesempurnaan ini bagian dari wudu atau bukan? Bagian dari wudu. Kalau memang dia bagian dari wudu, maka dia juga bagian dari taharah. Nyambung sama aneh. Ah, kita balik ke atas. Ya. Nih. Ntar dulu, ke bawah dulu nih. Atau melakukan yang secara bentuk menyerupai mengangkat hadas. Gimana? Basuhan kedua tidak mengangkat hadas. Iya kan? Tapi bentuknya sama dengan proses mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas basuhan kedua dan ketiga. Tapi bentuknya menyerupai proses mengangkat hadas. Nyambung. Ini adalah bagian dari tahar. Jadi habis bedanya dia sama tayamum apa? Bedanya apa? Tayamum dianggap hadasnya terangkat. Ya, sebagai keringanan. Kalau ini hadas tidak terangkat. Hanya saja bentuk prosesnya sama dengan mengangkat hadas. Jelas. Itu bedanya di situ. Bentuknya sama dengan mengangkat hadas, tapi dia tidak mengangkat hadas. Dan tidak dianggap juga sebagai anggapan, oh hadasnya terangkat. Enggak, emang hadasnya sudah suci. Tayamum tidak mengangkat hadas, tapi dengan proses tayamum, pelakunya dianggap telah suci. Jelas. Ini perbedaannya. Nyambung gak mana? Paham gak? Kita balik ke atas. Atau kita baca dulu di sini deh. Atau melakukan yang hal yang secara bentuk menyerupai mengangkat hadas. Yaitu apa nih? Basuhan kedua dan ketiga dalam berwudu dan mandi. Serta mandi-mandi sunnah yang lainnya. Ente mandi basuhan pertama itu mengangkat hadas besar. Basuhan kedua dan ketiga dan seterusnya itu udah enggak mengangkat lagi, cuman bagian dari kesempurnaan. Itu kalau mandi wajib. Di sana ada yang namanya mandi sunnah seperti mandi hari Jumat. Ya, mandi Idul Fitri, Idul Adha. Apakah mandi itu mengangkat hadas besar? Tidak, sebab memang kagak ada hadas besar yang mesti diangkat. Ya, ente bukan pengantin baru. Iya, ente gak melakukan hal-hal yang mewajibkan ente mandi. Cuman di hari itu disunnahkan mandi. Nah, mandinya dia karena sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bukan karena untuk mengangkat hadas. Namun proses mandi sunnah ini pun, ya, bagian dari kesempurnaan, juga bagian dari mandi, yang mana mandi adalah bagian dari taharah. Faham? Jelas? Nyambung? Taib. Basuhan kedua dan ketiga dalam berwudu dan mandi wajib pada kenyataannya tidak mensucikan dari hadas. Sebab hadas telah terangkat dan tersucikan dengan basuhan pertama. Sedangkan basuhan kedua dan ketiga adalah sunnah dan bagian dari kesempurnaan. Namun, proses basuhan kedua dan ketiga tersebut juga merupakan bagian dari taharah. Demikian halnya juga dengan mandi-mandi yang sunnah seperti mandi di hari Jumat dan lain sebagainya. Mandi-mandi sunnah tersebut pada hakikatnya tidak mensucikan dan mengangkat hadas. Sebab dari sejak awal memang tidak ada hadas yang perlu disucikan dan diangkat dengan mandi sunnah. Namun mandi-mandi sunnah tersebut pun bagian dari taharah. Dia adalah bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jelas. Kalau kita balik ke atas di sini, ya, dikatakan, ya, taharah adalah bersuci dari hadas, yaitu dengan mandi dan wudu. Bersuci dari najasah, yaitu dengan proses bersuci dari najasah tadi sudah kita bahas. Melakukan hal yang dianggap sebagai bagian mengangkat hadas, yaitu tayamum. Dan melakukan hal yang dianggap bagian bersuci dari najasah, yaitu istinja dengan batu. Atau melakukan hal yang secara bentuk menyerupai mengangkat hadas seperti basuhan kedua dan ketiga. Dan melakukan hal yang secara bentuk menyerupai bersuci dari najasah. Apa itu? Sama juga kayak tadi basuhan kedua dan ketiga dalam wudu dan mandi. Ini najis di sini, udah suci. kita dianjurkan untuk ngebasuh kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, basuhan kedua dan ketiga itu dalam bersuci dari najasah udah enggak mengangkat, enggak mensucikan dari najasah lagi, sebab najasah udah tersucikan dari tempat tersebut. Innama itu adalah kesempurnaan dan bagian dari taharah. Paham? Jelas? Khalas. Ini penjelasannya, pengertian toh taharah. Sampai di sini. Ada yang mau nanya gak kira-kira? Baik. Orang perempuan boleh ditulis pertanyaannya, langsung dikirim ke bawah. Sebentar, ini dikasih mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Putra Habib. Yang kencang suara ini. Iya, Habib. Bersuci dari najasah, yaitu istinja dengan batu, tapi menggunakan tisu mengangkat najasah. Iya, itu yang kita mau tanyain. Ini 2 halaman atau 3 halaman dari buku yang kita pegang bakal dibahas tentang itu. Jangan buru-buru, ntar kita ke situ. Ya. Insyaallah. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan di tentang najasa itu kan disebutkan bahwa darah itu termasuk najasa ya. Iya. Nah, untuk darah itu ada ketentuannya enggak, seberapa banyak darah itu mengakibatkan wudu kita batal? Terima kasih. Di sini belum dibahas, cuman di daurah yang berikutnya insya Allah bakal dibahas. Jangan buru-buru dulu, sebab kalau kita membahas ini itu bakal panjang, ngambil waktu yang lain. Iya, itu ini. Jadi prosesnya gini nih. Ya, ini sebelum kita masuk tentang wudu nih, ada kita mesti bicara tentang air, terus cara mensucikan dari najasah. Sebelum bicara tentang mensucikan dari najasah, kita mesti tahu apa itu item-itemnya najasah. Iya kan? Itu yang mesti kita tahu. Nah, itu insya Allah ada pembahasannya sendiri, pelan-pelan. Ya, insya Allah yang terniat hadir daurah-daurah yang berikutnya bakal kita bahas. Ada lagi yang ini. Tentang apa yang kita bicarakan aja dulu kalau pertanyaan nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama Habib dijelasin untuk menghilangkan najis, yang pertama harus menghilangkan wujud najis tersebut. Bagaimana kalau misalnya kita mencuci baju di laundry, sedangkan biasanya di laundry itu pakai airnya sedikit, apakah itu bisa menghilangkan najis apa enggak itu? Insya Allah juga bakal dibahas di waktunya. Ada lagi, itu semuanya ada, tenang aja. Ada lagi yang mau nanya? Ini tentang pembahasan kita dulu. Intinya ini pertanyaan yang dibuka untuk memastikan ente pada paham enggak sama yang kita bahas nih. Itu aja dulu. Ad. Ya ente. Mana speaker nih kasih? Yang perempuan mana pertanyaannya? Dari masa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Bib. Tadi mana kan kita sudah sempat bahas tayamum. Di sini kan tayamum ini sifatnya situasional ya. Apa itu bahasa situasional itu? Dalam kondisi tertentu lah gitu. Iya, iya, iya. Dan dalam keadaan mendesak. Kalau dalam waktu terdesak itu kita bertayamum, tapi setelah kita melakukan perjalanan misalnya nih. Misalnya kita di pesawat gitu, dalam perjalanan kemana kita kan bertayamum ya. Nah, setelah misalnya kita sampai di tujuan, itu apakah kita misalnya dalam keadaan berhadas besar misalnya, itu kita harus mandi wajib dulu atau gimana gitu? Ada jawab deh. Iya, sebenarnya itu pun bakal dibahas di waktunya nanti tayamu. Iya, itu artinya ini kita ini sebab sekarang mukadimah semuanya. Artinya kalau ente yang mau kita bahas sekarang ini nih, yang sekarang nih apa mustalahat? Apa kalau mustalahat bahasa Indonesianya? apa ya, enggak tahu deh bahasanya. Hah? Mustalahat, jadi ibaratnya nih. Tahu deh, aneh bingung mau ngejelasin pakai bahasa Indonesianya apa. Yang jelasnya yang kita mau bahas, yang sekarang kita nih, yang kita bahas kunci-kuncinya dulu. Asal itu udah pegang kuncinya, ya, nanti kita masuk deh tuh. Tiap kunci bisa ngebuka, bukan kamar, rumah. Dalam rumah ada kamar-kamar. Ya, ini yang aneh mau bagiin sekarang nih, kunci-kuncinya dulu nih, kunci-kunci ilmu fiqih. Sebab ada mustalah, apa bahasa Indonesia ini mustalah? Mereka gak tahu. Ya udahlah itu aja deh. Paham? Nah, cuman ya daripada kita jadi takut sakit hati deh. Dia ada jawab deh. Orang kalau tayamum, ya itu kan keringanan dari Allah pada situasi tertentu, ketika gak ada air atau ketika sakit atau dalam beberapa situasi lainnya. Nanti dibahas tuh di rumah tayamum, ntar kita bahas, ya. Nah, dalam beberapa situasi, kalau kita melakukan tayamum, sholat yang kita lakukan sah dan tidak perlu diqadha, gitu. Ya, tapi di dalam situasi tertentu, makanya saya bilang ini ada pembahasannya luas, ya. Sholatnya sah, tapi wajib kita qadha, diulang, begitu. Terus ente tadi tanya, udah kita udah tayamum, apakah harus mandi lagi nanti? Kita kan kembali sama pembahasan tadi. Saya bilang bahwasanya hadas tidak terangkat melainkan hanya dengan air. Adapun tayamum yang kita lakukan adalah keringanan dari Allah bakal kita pada situasi tertentu. Namun seperti saya bilang tadi, tayamum tidak mengangkat hadas pada kenyataannya. Sebab yang mengangkat hadas hanya air. Ini adalah keringanan dari Allah untuk situasi tertentu. Sehingga kalau orang bertayamum, dia dianggap telah suci dari dianggap, tapi hakikatnya dia tidak suci. Sehingga kalau memang dia dianggap telah suci, walaupun pada hakikatnya tidak suci, maka ketika ada air harus mandi apa enggak? Harus mandi, sebab pada hakikatnya hadasnya enggak terangkat. Itu cuma sekedar darurat keringanan dari Allah. Paham? Jelas. Jadi ketika ada air, ya, maka dia diharuskan mandi untuk bersuci. Ketika ada air diharuskan berwudu. Sebab pada hakikatnya hadas tidak terangkat dengan tayamum. Hadas tidak terangkat dengan tayamum. Namun hadas terangkat hanya dengan air. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf, mau tanya mengenai tayamum. Iya. Itu kan misalnya pakai debu ya. Iya. Kira-kira debu yang dibolehkan itu debu seperti apa tadi? Baik, itu pun bakal dibahas dalam pembahasan tayamum kita. Enggak. Dua lembar lagi dari sini ada. Debu yang kayak bagaimana ada di sini insyaallah. Nih, anda kira dari orang laki udah selesai pertanyaan. Insya Allah dengan pertanyaan yang antum dengar pun udah kebuka banyak hal yang mungkin tadi ketika pembahasan masih belum paham. Insya Allah bisa kita pahami. Ini pertanyaan dari orang perempuan. Apa nih? Pakai air? Ya, ini pakai air apa? Ini ada nanya, kalau sedang dalam perjalanan lalu pakaian yang dikenakan terciprat air yang kotor atau hujan, apakah boleh disiram pakai air bagian kotornya atau pakaian harus diganti? Anda bilang, ya, kita waktu sholat, ya, diwajibkan syarat sahnya sholat harus suci dari najasah. Cara bersuci dari najasah bagaimana? Insya Allah bakal kita bahas. Ada pembahasan tentang cara bersuci dari najasah, ya. Cuman sebelum kita bersuci dari najasah, kan kita mesti tahu apa sih itu item-item najasah, darah, nanah dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan atas pertanyaan ini, cipratan air kotor itu bagian dari najasah atau bukan? Ya, air hujan yang nyiprat, ya, yang buat baju kita ini kadang ada hitam, ya, air hujan campur sama debu, campur sama apa namanya oli, asap oli, kena ke baju kita, ada bintik-bintik hitam. Itu bagian dari najasah yang wajib disucikan apa enggak? Ntar kita bahas tuh di sana. Kalau memang itu cipratan bagian dari najasah, maka wajib kita sucikan bagian tersebut dengan proses mensucikan najasah yang bakal kita bahas nanti caranya bagaimana. Tapi kalau memang itu bukan bagian dari najasah, silakan itu sholat walaupun baju hitam semua. Ya, silakan. Sebab bukan bagian dari najasah yang wajib untuk disucikan sebelum sholat. Nah, untuk sekedar mengetahui air hujan ada air yang bisa mensucikan, bukan najasah. Ya, air hujan diberkah dari Allah bakal kita supaya kita bisa bersuci. Kotor dari hujan, debu. Itu kan kadang mungkin kotornya karena dari air hujan yang rintik-rintik apa namanya bercampur sama debu kena ke baju kita. Debu juga bagian daripada tahar, bukan bagian dari najasah. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Boleh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Bib, tadi dijelaskan mengenai cara mensucikan pakaian dari najasah. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada suatu kondisi mungkin tidak ada air atau dalam musim kekeringan, itu bagaimana mensucikan pakaian yang terkena najasah? Seperti itu saja. Jangan buru-buru dulu ya, itu juga bakal ada pembahasannya. Maksudnya ini seperti Anda bilang, yang Anda pengen bahas sekarang nih kunci-kunci dulu. Ente kalau udah pegang tuh kuncinya, ini rumah-rumah nih, ada rumah tayamum, ada rumah wudu, ada rumah mandi, ada rumah mensucikan dari najasah juga. Itu kita bakal masuk dengan kunci yang udah kita pegang. Tiap rumah ada kamar-kamar banyak, ya. Nah itu pun insya Allah bakal kita bahas. Sebab kalau kita bahas sekarang nih, yang ini kesian nih, kuncinya ngilang. Ya, ini dulu kuncinya. Kemudian juga ini ada pertanyaan dari orang perempuan. Jika ada orang wanita sedang haid, ya, haid artinya dia juga dalam keadaan hadas, sehingga saat suci dia harus mandi. Kemudian pada saat itu dia mengalami kecelakaan, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari musibah, dari bala, ya, mengalami patah tangannya, diobatin mesti pakai gips, ya, dibalut di gips, nggak boleh dibuka. Terus begitu suci mau mandi bagaimana? Itu bagian nggak kena air. Nah itu ada istilah fikih dalam pembahasan namanya. Ntar itu tuh pembahasan masuknya di salah satu kamar dari rumah tayamum. Ya, salah satu kamar dari rumah tayamum yang kunci bakal masuk tuh rumah. Sekarang kita pelajarin. Ya, itu di kamar itu bakal kita bahas namanya jabirah. Ini pembahasan namanya tentang jabirah. Jabirah itu adalah bagian dari anggota badan yang wajib disucikan saat wudu atau mandi yang ditutup dengan balutan, nggak bisa dibuka. Bagaimana hukumnya dan bagaimana cara bersucinya? Itu bakal dibahas di rumah itu, insya Allah. Ya. Ya, ada lagi. Perempuan udah habis. Ya, saya kira paham ya. Ini juga Anda sengaja kakak jawab, Anda oper semuanya ke entar supaya insya Allah yang terang pada kangen sama daurah yang berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya Guru Habibana, guru saya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Mungkin tadi saya agak kurang nangkap. Yeah. Daya nalar saya alafu. Jadi bedanya antara hadas dengan najis itu apa, Bib? Bisa dijelaskan secara garis besarnya aja mungkin. Yeah, yeah. Hadas adalah kalau istilah fikih itu amar ma'nawi, perkara yang sebenarnya enggak kelihatan yang ada di tubuh kita. Begitu. Kita diperintahkan untuk berwudu supaya yang namanya hadas ini, perkara yang tidak kelihatan ini, terangkat. diistilahkan seperti itu oleh para fuqaha. Itu hadas seperti itu. Bedanya dengan najasah, najasah adalah suatu, ini di sini juga dibahas, ini kira ada di sini ya. Najasah adalah ada beberapa item tertentu. Itu ulama bilang, ya pertama adalah darah, nanah, ya terus kotoran yang keluar dari apa namanya kemaluan kita, baik itu air kencing atau kotoran yang padat lainnya. Terus al-maitah, maitah apa namanya bangkai. Terus muntah. Ada beberapa berbagai macam, ada beberapa item. Nah itu najasah hanya terfokus dalam item-item tersebut aja. Nah ini najasah kalau terkena kepada sesuatu dalam keadaan basah, maka sesuatu tersebut dianggap telah apa namanya telah terkena najasah. Nah sesuatu ini yang harus dibersihkan, sesuatu yang terkena ini yang mesti dibersihkan. Paham gak? Jadi bedanya kalau hadas di tubuh, kalau najasah ya dia gak harus, bisa tubuh, tempat, pakaian, apapun yang terkena oleh item-item yang akan disebutkan itu. Jelas yang terkena oleh item-item. Nah terus juga kita mesti tahu najasah ini, item-item yang bakal disebutkan nanti, yaitu najasah, darah, itu dia tidak bisa suci. Jelas. Yang bisa menjadi suci adalah tempat yang terkena atau benda yang terkena najis itu. Adapun najisnya, najis tidak bisa suci. Jelas. Najis tidak bisa suci kecuali ada dua atau tiga hal doang dari najis. Najisnya, najasahnya tidak bisa suci. Yang kita bicarakan adalah benda yang terkena najis. Itu yang disucikan. Jelas. Dan ini diistilahkan kedua hal ini oleh para ulama, item-item najasah ini dinamakan dengan najis atau najasah. Benda yang terkena najis adalah mutanajis. Itu bahasanya beda. Ini najis atau najasah, yang ini namanya mutanajis, artinya terkena najasah. Nah, pensucian toharah adalah dalam perkara mutanajis. Bukan perkara najis. Sebab najis tidak bisa disucikan kecuali ada beberapa dua atau tiga doang. Jelas. Ini kira paham. Lebih. Ini pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Habibana, saya ingin bertanya, pada materi ini pada halaman 2 tertulis taharah menurut bahasa berarti suci dan bersih dari kotoran, baik kotoran secara fisik maupun kotoran secara maknawi yang tidak kelihatan. Kan adalah apa contoh kotoran secara maknawi yang tidak kelihatan? Marhaba. Paham. Di sini yang terlihat di atas ada penjelasan taharah dari segi bahasa dan penjelasan dari segi fikih. Yang kita bahas panjang lebar semua itu adalah penjelasan ulama fiqih. Kita enggak bahas tentang pembahasannya secara bahasa. Cuman boleh kita sedikit bicara tentang kalimat taharah dalam bahasa Arab itu mengandung arti. Ya. Kalimat taharah mengandung arti. Ya. Kita bicara sekarang, kalau yang tadi panjang lebar fuqaha para ahli fiqih mengistilahkan apa yang kita bahas panjang lebar itu dengan istilah taharah. Ya. Walaupun sebenarnya dari segi bahasa Arab kalimat taharah itu punya arti, arti yang sederhana sekali, enggak luas panjang lebar seperti yang diistilahkan oleh para fuqaha. Apa dalam segi bahasa? Dalam segi bahasa kalimat taharah adalah ini dia yang saya sebutkan. Membersihkan, bersuci dari kotoran, baik kotoran secara fisik yang kelihatan atau kotoran yang maknawi. Fisik, baju ente kena kotoran, ya ente bersihkan dalam bahasa bersuci. Ya, orang bahasa Arab tuh, ya ente baju ente cuci di laundry, ente tutahhir taubah. ente bersihkan ente punya baju dari kotoran, walaupun itu kagak ada urusan sama hadas, gak ada urusan sama najasat. Cuman dari segi bahasa Arab, kalimat toharah adalah membersihkan kotoran fisik. Atau maknawi yang gak kelihatan. Kotoran apa? Kotoran hati. Kotoran hati gak ada sangkut pautnya sama pembahasan fikih. Iya? Gak ada sangkut pautnya. Yang namanya sombong, ria, ujub, kibir, dan lain sebagainya, itu kotoran-kotoran maknawi yang gak kelihatan, yang bersifat apa, kebalikannya fisik, ya, batin. Dia kotoran. Nah, ketika kita mensucikan dalam bahasa Arab adalah taharah. Tahir galbak, sucikan hatimu. Sucikan dari apa? Apa hati kagak kelihatan, najasa gak ada di situ. Sucikan dari kotoran yang maknawi, penyakit sombong, ria, dan lain sebagainya. Jadi kalimat taharah dalam bahasa Arab sebenarnya sederhana, artinya yaitu pensucian, membersihkan dari kotoran fisik maupun maknawi. Nah, yang panjang lebar kita bahas barusan tuh pengertian taharah menurut ulama fikih. Saya kira jelas. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini jelas. Ya. Insyaallah kalau penjelasan tentang taharah udah jelas, baru kita masuk ke penjelasan yang berikut-berikutnya. Sebenarnya yang berikutnya sih agak ringan, ntar yang berat tuh urusan air, ya. Yang berikutnya ini ringan, insya Allah setengah jam kita bisa bahas selesai. Wallahu a'lam bishawab. Was sedikit, ya. Ini kan ibaratnya nih otak kita udah diperes habis-habisan di sini, ya. Kita pengen longgarin dulu dikit. Kita punya kepala, kita pengen dengerin gusidah yang enak banget dari Syekh Abu Bakar Al-Khatib. Ada balian kelas. Hati-hati mikrofon. Sida Fardiyah, Syekhuna Fardiyah. Fardiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك بتقوى الله في السر والعلان، وقلبك ناظفه من الرجس والدران. عليك بتقوى الله في السر والعلان، وقلبك ناظه من الرجس والدران، وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان، واصحب ذا المعروف والعلم والهدى، وجانب ولا تصحب هديت من افتتان، وإن ترضى بالمقسوم عشت مناعما، وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان، وصلي بقلب حاضر غير غافل، ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان، وما هذه الدنيا بدار إقامة، وما هي إلا كالطريق إلى الوطن، وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان وسدد ووفق واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان. أحسن. Ini suara ini orang terima asli ini. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kita dari tadi. Habis diperas enak lagi kan kepala ya. Habis dengerin gosidah. Beda kalau kita dengerin lagu barat. Beda kalau kita dengerin apa yang namanya lagu dangdut. Ini yang kita dengerin, aduh segar lagi. Segitu kita kagak paham. Kalau kita paham, aduh enak banget. Mudah-mudahan Allah kasih kepahaman bakal kita semua ini. Ya cuman belajar. Iya, ente bilang ya Rob, saya pengen bisa bahasa Inggris. Amin aja udah, bisa bahasa Inggris. Enggak, belajar. Belajar doa sama Allah dikasih kemudahan juga bahasa Quran. Amin, insya Allah kita dikasih pemahaman sama Allah, tapi juga belajar. Belajar bahasa Arab, wallahi manis, enak. Ente dengar gosida gini, faham enak. Ente baca maulid, pada demen hadir maulid kemana-mana, ente faham enak, nikmat. Mudah-mudahan Allah bukain hati kita, Allah dikasih kita pemahaman yang luas. Ya, buat terus juga abis ini kita sama-sama sholat duhur berjamaah. Habis gitu bagaimana kepala kita udah kita penuhi nama pelajaran, insya Allah nih, habis ini habis makan, habis ini perut kita isi sama makanan. Jadi habis gitu ngaji lagi, semangat lagi. Ya, kemudian juga anda pengen sampaikan kepada teman-teman, ini kita nih duduk begini panas, capek, keringetan. Ini tapi pahalanya enggak berhenti ditulis sama Allah. Ada beberapa teman-teman di sini yang datang dari dekat, dari jauh. Enggak tahu, mungkin juga ada yang dari Bogor, ada yang dari mana kagak tahu. Ya, ada dari rumah 2 jam. Kemari dari Ciledug. Ada yang dari jauh lagi dari Tangerang, lebih jauh dari aneh. Ada yang dari Depok, itu negeri macet. Oh, macam-macam. Tapi anak kasih kabar gembira bakal ente orang. Itu langkah yang ente langkahkan kemari. Sebenarnya ini ente ngelangkah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang bukan aneh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, "Man salaka tariqan yatamisu fiha ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Allah bukain bakal dia orang yang berjalan menumpuh perjalanan untuk cari ilmu. Allah bukakan bakal dia jalan ke sorga. Ini ente sekarang nih lagi jalan ke sorga. Terus ente kan duduk di Metro Mini, panas, pegel, ya. Ente jalan di aspal nih Jakarta nih yang apa namanya kayak naik kuda, geradakan. Itu yang kita rasain. Tapi kalau ente punya hati bersih, ambil kabar. Ya, sebenarnya ente nih jalan di atas sayapnya malaikat. Iya, malaikat bentangin sayapnya bakal ente. Ente nuntut ilmu. Ya. Habib, aneh enggak bisa tiap hari Beb di surga kayak gini. Aneh juga sibuk sama kerjaan aneh, dunianya aneh. Enggak apa-apa, selama halal insyaallah dikasih rezeki berkah sama Allah. Tapi aneh pengen raih pahala besar nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man jahaza ghazian faqad ghazah." Ente orang bertempur di medan perang jihad, pahalanya gede dari Allah. Ada orang enggak mampu berjihad, tapi Nabi bilang, dia persiapkan kuda bakal orang berjihad, dia ditulis pahala jihad oleh Allah. Gak bisa siapin kuda, siapin air bakal minum orang berjihad, ditulis pahala jihad sama Allah. Terus gak bisa juga, ya Allah deh, kasih duit bakal orang yang berjihad, bakalnya dia. Kasih makanan, butiran korma atau apa, ditulis pahala jihad oleh Allah. Nah kebetulan beberapa sahabat-sahabat saya, teman-teman saya saat ini lagi bangun pondok pesantren, ya. Yang bisa andil di antara antum, biar pada andil. Jadi ditulis pahala besar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditulis pahala talabul ilm. Ente lihat tuh yang pada belajar di pondok pesantren, kalau jadi orang, jadi ulama, jadi salihin ngajar kayak begini juga, begitu. Ente tidur di rumah, ente ditulis pahala bakal ente. Iya, ente udah masuk kubur, ya. Pahalanya itu tetap masuk ke dalam rumah, dalam kuburannya kita. Mudah-mudahan Allah tulisin pahala bakal kita sekalian. Ini adalah Al-Habib Alawi bin Uthman bin Yahya. Kebetulan beliau saat ini lagi mendirikan pondok pesantren beliau, pondok pesantren Al-Imdad di Halim, ya, daerah Halim. Siapa yang bisa kasih andilnya? Apa yang bisa kita berikan yang untung kita? Kalau untung pondok bakal kebangun, ya jangan takut. Ya cuman kita ini mau cari untung di sini. Untung, kita mau cari untung bakal diri kita sendiri, ya. Siapa yang bisa andil andil. Terus juga Habib Alwi di sini sediakan apa? Di depan ada CD, isinya apa? CD burda dan lain sebagainya. Sebagian dari keuntungan juga bakal pondok pesantren. Ente niatkan kalau emang ente pengen beli di situ, pasang niat untuk apa namanya andil dalam pondok pesantren, insya Allah ditulis pahala besar sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih berkah bakal kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.